alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang rasanya kembali bisa bertemu dengan jamaah Masjid Agung Al-Azhar ini. Dan seperti yang sudah disebutkan, dan kalau kita lihat tanggal, sekitar 4 hari lagi kita akan memasuki Ramadan, bulan yang agung, bulan yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berdoa untuk memasukinya selama 6 bulan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. Bulan yang satu-satunya nama bulan tersebut disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan sukacita, riang gembira. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. "Faradallahu 'azza wa jalla 'alaikum siyama." Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum." Bulan ini telah menghampiri, mendatangi kalian. Ramadhan bulan indah bagi orang-orang yang ingin menggapai berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tapi ingat, tema kita, awas masuk neraka di dalam Ramadan. Tema ini saya ilhami dari hadis Rasul riwayat Bukhari, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku takut masuk ke dalamnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kontaknya di masjid. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik sampai mana tadi? Sampai kotak. Ya. Saya di mana-mana pokoknya kalau ada kotak infak, diam dulu. Karena membuat orang perhatian kepada perbicaraan kita itu sangat sulit. Bapak sudah mulai meninggalkan aktivitas macet di luar, meninggalkan aktivitas keluarga, duduk in diganggu sama infak kontak. Baik, perhatikan baik-baik. Tema kita, awas masuk neraka di dalam Ramadan. Adakah Ustaz? Bukankah di dalam Ramadan ada hadis yang berbunyi dalam riwayat Tirmidzi, Bukhari, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan tuftahu abwabul jannah, falam yughlaq minha bab." Jika malam pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, falam yuftah minha bab. Dan jika dalam bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pun yang terbuka. Maka kenapa kok bisa masuk neraka di dalam bulan Ramadan? Tema ini saya ambilkan dari dua hadis yang hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina sa'ida al-mimbar faqala amin amin amin." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan arti amin adalah kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Kemudian qila, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, innaka hina sa'ita al-mimbar faqulta amin amin amin." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tatkala naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Artinya kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Apa sebabnya? Maka beliau bersabda, "Adani Jibril, tadi telah mendatangiku Jibril alaihi salam." Waqala, dan beliau berkata, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin." Kata Jibril alaihi salam, "Barang siapa yang mendapati Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, lalu dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin." Faqultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin, kabulkanlah. Dari sini kita ambil pelajaran, yang berdoa Jibril alaihi salam, yang mengamini Nabi kita Muhammad bin Ibnu Abdillah salawatullahi wassalamu wa barakatuhu alaihi, tentu doanya kabul. Maka di awal kajian saya ingatkan, ada orang-orang yang begini, masuk Ramadan malah bukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan neraka, dijauhkan dari surga. Nanti sebabnya kita akan sebutkan, apa yang menyebabkan akan hal ini, kenapa dia masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ini juga penyebab kita mengangkat tema ini, awas masuk neraka di dalam Ramadan, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perhatikan hadisnya baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Raghima am." Artinya sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Nanti saya akan jelaskan ini apa maknanya. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Kemudian rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu berlalu Ramadannya dan tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang berarti di dalam syahrul maghfirah tidak diampuni, syahrul itqi minan nar tidak diberdekakan dari api neraka. Ada. Dan mungkin itu banyak. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai masuk ke dalam doanya Jibril alaihi salam yang diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan. Tidak diampuni. Rugi, Pak. Seakan-akan semua penduduk masjid ini diampuni oleh Allah, diberdirikan orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya seperti itu. Coba perhatikan sekarang penjelasan para ulama tentang apa maksud dari tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ya. Tentang kita akan menjelaskan raghima anf dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, raghima anfu rajul. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, perhatikan perkataan beliau baik-baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang makna raghima anf. Ma'khudun minar raghm wa huwa turab. Ar-raghm artinya adalah pasir. Wa ka'annahu da'a 'alaihi bi an yulsaqa anfuhu biturab. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan untuk orang itu. Lihat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Berdoa keburukan untuk orang tersebut, yaitu hidungnya tersungkur ke tanah. Lebih jelas lagi penjelasan dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan, arghamallahu anfahu ay alsaqahu birrugham wa adhallahu. Maksud daripada hidungnya tersungkur ke tanah adalah Allah menghinakan hamba tersebut. Perhatikan, yang berdoa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Al-Mubarak Furi, seorang ulama abad ke-14 Hijriah yang mempunyai kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami'ut Tirmidzi. Beliau mengatakan, ay lasiqa anfahu biturab kinayatun an husulil dhul. Maksud daripada seseorang hidungnya tersungkur ke tanah adalah sebuah bahasa kiasan yang menunjukkan benar-benar seseorang tersebut merugi, hina, sengsara. Maka Pak, hati-hati. Ketika kita terjemahkan tadi secara literal, tersungkur hidung seseorang ke tanah ketika dia mendapati Ramadan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan berkah. Tetapi kok tidak diampuni? Ini maknanya benar-benar merugi. Kalau ingin bertanya tentang amin yang kedua dan amin yang ketiga, diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Amin yang ketiga, orang yang merugi, yaitu tetap orang yang mendapatkan kesempatan. Disebutkan di hadapannya namaku, lalu dia tidak berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man adraka abawaihi indal kibar falam yabirrahuma fadakhalan nar faab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya tatkala sudah tua, lalu dia tidak berbakti, maka dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau kita lihat tiga poin ini, semuanya berpacu kepada kesempatan. Makanya saya katakan dari awal sekarang, Ramadan Pak, ingat ini baik-baik, Ramadan cuma 29 hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhuru 29, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Artinya bulan cuma 29 hari. Jika terhalang awan pandangan kalian, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Maksimal 30 hari. Mulai saat sekarang berkemas. menyambut bulan yang penuh dengan berkah ini. Jangan sampai kita tidak diampuni saat orang-orang diampuni seluruhnya. Wallahi pas sedih. Demi Allah benar-benar rugi, sengsara, hina, rendah. Tatkala ada kesempatan tinggal metik. Tapi gara-gara kelalaian seseorang tersebut, akhirnya dia tidak dapat petikannya. Tinggal metik. Sudah baru, bahkan kadang-kadang buahnya sudah di tangan. Rasulullah SAW bersabda, lihat indahnya bulan Ramadan. Innalillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan itu setiap malam. Dan hadis ini riwayat Tirmizi membantah hadis riwayat Imam Abu Daud yang sering disebutkan tentang au inna syahra ramadhan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sesungguhnya bulan Ramadhan malah 10 malam pertamanya rahmat, 10 malam keduanya maghfirah, 10 malam ketiganya itqun minan nar. Tidak, hadis ini lemah karena di dalamnya ada seorang perawi yang majhul. Seorang perawi yang lemah, seorang perawi yang mungkarul hadis. Maka pendapat yang benar bahwa ampunan Allah dari mulai malam pertama dari bulan Ramadan, dimerdekakan dari api neraka dari mulai malam pertama dari bulan Ramadan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai bulan Ramadan, bulan ampunan, pembebasan dari api neraka, malah tidak diampuni. Maka saya katakan dari pertama, Ramadan cuma 29 hari. Rugi besar kalau seandainya Anda menyamakan Ramadan dengan hari-hari yang lain. Makanya Jabir radhiyallahu anhu berkata, lihat perkataan Jabir. Idza sunta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhib wal maharim wa da'al jar وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ يَوْمَ صَوْمِكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً. Artinya, jika kamu puasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta, dari hal-hal yang diharamkan, dari menyakiti tetangga, dan jadikanlah hari kamu puasa saat Ramadan penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesantunan. Dan jangan samakan hari puasamu, Ramadanmu dengan hari berbukamu. Jangan samakan. Harus lebih ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan tentang bagaimana agar tidak masuk neraka di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Bagaimana kita agar tidak masuk neraka dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Perhatikan baik-baik. Jawabannya mudah. Dan ini inti kajian saya. Awas masuk neraka bulan Ramadan karena tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Menganggap bulan Ramadan bulan biasa. Bedanya mungkin beda waktu makan. Yang aturan jam 7 menjadi jam 4. Misalkan. Ya. Yang aturan jam 2 atau jam 1 menjadi jam 6. Beda waktu makan. Bahkan kadang-kadang sebagian orang bulan Ramadan tambah gemuk. Bulan Ramadan berarti bulan makan. Semua kue-kue yang tidak keluar di dalam bulan Ramadan, keluar dalam bulan Ramadan. Ih, subhanallah. Ya, tambah gemuk kenapa? Makannya nambah. Habis azan maghrib makan. Habis tarawih makan. Tidur nambah. Sambil menggunakan hadis lemah, naumu shaima ibadah. Puasanya orang tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadis lemah, bahkan kalau tidak ingin dikatakan dhaif jiddan, kalau tidak ingin dikatakan palsu. Karena di dalamnya ada seorang perawi kadzdzab, tukang dusta. Ya. Bulan Ramadan bukan bulan untuk malah giat-giat ibadah, malah dia leha-leha. Ini hati-hati. Orang seperti ini diancam dia tidak diampuni oleh Allah, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Dan itu Pak, ini kabar ancaman. Bukan kabar yang Seperti misalkan saya beri contoh nanti ya. Saya sebutkan hadis yang riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Kabar dari Rasulullah berupa ancaman, bukan hanya kabar sekedar pengetahuan. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami illa al-ju' wal-'atsh." Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Yakini baik-baik terhadap hadis ini. Ini hadis berita berupa ancaman, yang maknanya ada loh orang puasa yang cuma dapat lapar dan haus. Dan rubba menunjukkan kepada kathlah, banyak. Berarti ada dan banyak. Dan mungkin na'udzubillah itu kita. Hati-hati. Ya. Maka perhatikan sekarang poin kita, yaitu bagaimana kita tidak masuk ke dalam neraka dalam bulan Ramadan. Diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan, kemudian dimerdekakan dari api neraka, mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga, dibukakan pintu-pintu langit, dan semua keberkahan Ramadan. Bagaimana caranya kita mendapatkan? Satu kuncinya. Yang pertama, kunci utama, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu tadi, wala taj'al yawma fitrika wa yawma shaumika salah. Jangan jadikan hari biasa tatkala tidak berpuasa selain Ramadan sama dengan tatkala kamu di dalam puasa di dalam Ramadan. Jangan jadikan sama, harus berbeda dari sisi nilai, kualitas dan ibadahnya. Makanya saya ingin mengupas pada malam ini, mudah-mudahan waktunya cukup, bagaimana sebenarnya orang yang ingin menggapai rahmat, maghfirah, itqun minan nar, dimerdekakan dari api neraka, doa dikabulkan, diampuni oleh Allah, bagaimana kita mendapatkan itu. Kita akan rinci satu-satu. Satu, amalan yang pertama, berpuasa karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang menjadikan seseorang tidak akan masuk neraka dalam bulan Ramadan. Tapi bukan sekedar puasa. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, ini garis bawahi baik-baik nih, dua hal ini, karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Sebelum saya membacakan perkataan para ulama, pentingnya hadis ini Pak, dilihat dari kita ini makhluk tidak lepas dari dosa. Sifat-sifat buruk ada pada kita, yang dengan sifat buruk tersebut kita melakukan dosa. Yang kedua, iblis mengalir di dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah, yang menjadikan kita tidak lepas dari dosa. Yang ketiga, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Dan penjelasan seperti ini memberikan pelajaran kepada kita, sedikit menyimpang dari tema kita, yaitu bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi yang saya katakan tadi, nafsu itu memerintahkan kepada keburukan, surat Yusuf ayat 53. Penjelasan seperti ini, bahwa manusia tidak lepas dari dosa dengan beberapa sebab. Yang pertama, apa tadi? Hah? Orang melakukan dosa karena apa? Yang pertama, karena, ada yang masih ingat? Barusan disebutkan. Yang terakhir hawa nafsu. Yang kedua, iblis. Yang ketiga, yang pertama, hah? Sifat buruk yang Allah tabiatkan kepada manusia. Contoh, wa kana al-insanu 'ajula. Manusia tergesa-gesa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia lemah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat sifat ini, maka lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, akibat manusia mempunyai sifat ini yaitu wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil ghaib. Wa kanal insanu dha'ifan. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kadang-kadang akibat terlalu tergesa-gesa di dalam kelakuannya, di dalam kehidupannya tergesa-gesa, dan itu sifat buruk manusia. Kadang-kadang dia berdoa keburukan, ya Allah, sudahlah matikan saya saja. Ya Allah, hancurin aja deh. Disentil sedikit rencananya, ya Allah, hancurin aja deh. Sekalian hancurin. Biarin dah. Itu sering manusia begitu. Ngaku enggak? Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 11. Allah berfirman, "Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair, wa kana al-insanu 'ajula." Lihat, subhanallah. Dan manusia berdoa keburukan, dia berdoa untuk dirinya keburukan. Gara-gara kenapa? Seakan-akan dia seperti meminta kebaikan karena dia terlalu tergesa-gesa. Misalkan punya planning dari A sampai Z, disentil, diuji aja oleh Allah Subhanahu wa taala, A-nya langsung, "Ah, apes nih, pasti semuanya apes." Sering begitu? Hah? Itu yang menyebabkan dosa. Alangkah indahnya ketika kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada puasa Ramadan. Tapi bukan sembarang puasa, yang iman dan berharap pahala. Sebab yang kedua tadi melakukan dosa, iblis, syaitan. Sebab yang ketiga, hawa nafsu. Ini bisa menjawab pertanyaan tentang hadis, wahai Rasulullah, wahai Ustaz, kenapa kalau di dalam bulan Ramadan kan bukankah syaitan, pemimpin jin dibelenggu? Kenapa kok masih banyak yang maksiat? Jangankan maksiat biasa, Ustaz. Enggak sholat, tidak puasa. Kenapa? Maka jawabannya sama. Bahwa seorang berbuat maksiat bukan hanya karena bisikan iblis. Bisa karena sifat buruk yang dia miliki. Yang kedua, bisa karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri. Kembali kita ke permasalahan tadi. Berdasarkan hadis ini, barang siapa yang berpuasa karena iman bulan Ramadan, karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Kalau sudah kita pahami sekarang bahwa salah satu kiat agar tidak masuk neraka dalam bulan Ramadan adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala. Pertanyaan yang timbul, Ustaz, bagaimana puasa yang karena iman dan berharap pahala? Lihat, saya akan bacakan perkataan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Al-muradu bil iman al-i'tiqadu fardiyati shaumi." Ini penting. Berpuasa karena iman maksudnya adalah, ini pendapat pertama, Pak. Catat. Berpuasa karena iman maksudnya adalah meyakini wajibnya puasa Ramadan. Dan ini permasalahan hati. Sebagian orang ketika masuk bulan Ramadan, maka seperti ikut kambing ribut saja. Orang sahur ya sahur, orang buka puasa ya buka puasa, ikut kambing ribut aja. Tidak meyakini seyakin-yakinnya dalam hatinya tentang kewajiban puasa. Kemudian beliau mengatakan, "Wabil ihtisab talabut thawabi minallahi ta'ala." Dan yang dimaksud dengan berharap pahala adalah mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Dan ini penting, yaitu berkaitan juga dengan hati. Tatkala Anda meninggalkan makan, minum, bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, maka letakkan di dalam hati kita yaitu berharap pahala dari apa yang kita kerjakan ini. Bukan hanya sekedar penting tidak makan, tidak minum, tidak, berharap pahala. Beda dengan orang yang hanya sekedar meninggalkan akhirnya dianggap puasa, dengan puasa yang berharap pahala. Saya ninggalin ini karena saya ingin pahala. Itu beda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lihat lagi perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Ini penting. Beliau mengatakan, Al-ihtisab, ihtisaban ay azimatan wa huwa an yasumu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi taytibata nafsihi bidzalika ghairu mustaqillin li siyamihi wala mustatilin ayyamihi. Artinya, ihtisaban berharap pahala, yaitu dia bertekad bulat untuk benar-benar puasa. Ini makna yang kedua, berharap pahala. Bertekad bulat untuk benar-benar puasa. Dan ini yang akan saya kupas. Pak, perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita juga tidak masuk ke dalam hadis ini. Saya katakan tadi makna ihtisaban yang kedua apa dari Imam Al-Khattabi, yaitu bertekad bulat untuk benar-benar puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Perhatikan hadisnya, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa siyam minal akli wasyur, innama siyam minal lagwi warrafah." Bukanlah puasa orang yang cuma menahan makan minum, tetapi innama, kata innama dalam bahasa Arab tadullu alal hasr, menunjukkan kepada pembatasan. Tetapi sebenar-benar puasa hanyalah orang yang menahan perbuatan lagu dan rofaf, perbuatan lagu sia-sia dan rofaf. Pak, tidak ada manfaatnya puasa-puasa mengadakan perbuatan-perbuatan lagu. Lagu itu seperti apa? Perkataan dan perbuatan yang melalaikan, yang tidak bernilai ibadah. Dari sini akhirnya kita pahami kenapa Imam Qatadah rahimahullah di dalam bulan Ramadan setiap 3 hari khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir, setiap 1 hari khatam Al-Qur'an. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, kana Asy-Syafi'i rahimahullah taala yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti sehari 2 kali. Kenapa? Ini beliau menjauhi ini. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Sebenar-benar puasa orang yang menahan perbuatan lagu sia-sia, tidak manfaat. Makanya saya katakan 11 bulan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur untuk beribadah. 1 bulan Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan doa, tangan tidak pernah terlepas dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dekat harta kita untuk disedekahkan. 1 bulan toh. Maka diminis waktunya dari sekarang, bukan sekedar puasa. Ya, puasa-puasa masih mengerjakan perbuatan sia-sia. Sedikit tentang masalah taubat. Taubat itu, saya beberapa waktu yang lalu didatangi oleh begal. Datang ke rumah, pembunuh bayaran. Ustaz, tahu enggak? Saya pembunuh bayaran. Oh, iya kah? Saya bilang, lumayan takut juga ini. Karena berdua-duaan cuma di ruang tamu. Lalu gimana, Pak? Tapi tenang Ustaz, saya sudah taubat. Cuma apakah jalan taubat susah? Iya. Pahalanya luar biasa, tapi jangan anggap jalan taubat itu seperti membalik telapak tangan. Jangan. Kesalahan sebagian orang yang sudah mengaji, kemudian dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menganggap bahwasanya dengan taubat maka dosanya diampuni. Siapa yang jamin? Ada jaminan dari Allah taubatnya diterima? Makanya dari mulai dia bertobat tersebut dia terus menangis. Ustaz, saya tidak tahu taubat saya ini diterima atau tidak. Makanya Amr ibn As radhiyallahu an, ketika beliau masuk Islam, beliau memegang dengan erat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, mana? Wahai Amr, bukankah engkau masuk Islam, kenapa menyakitiku?" Kata Amr bin Ash radhiyallahu an, "Uridu an ashtarif." Aku ingin memberikan syarat kepada engkau. Aku masuk Islam, tapi dosaku diampuni. Karena kita tidak tahu, taubat kita diterima atau tidak. Dan itu bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ya, menjauhkan perbuatan yang sia-sia di dalam bulan Ramadan. Dari segala macam perbuatan sia-sia. Ingin contoh, misalkan dari perbuatan riba, namimah, kemudian sumpah palsu, itu semua lagu, perbuatan sia-sia, perkataan yang sia-sia. Ramadan masih maksiat. Pak, perhatikan baik-baik. Ada perkara menarik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rubba sha'imin hadduhu min siyami illa al-ju' wal-'athsh. Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Pertanyaan, kenapa? Kenapa cuma dapat lapar dan haus? Maka ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, "Wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat." Rahasianya, kenapa orang puasa cuma dapat lapar dan haus saja, adalah bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, dengan meninggalkan hal-hal yang halal. Orang puasa itu ninggalin apa, Pak? Makan. Halal kan? Tinggalin demi puasa. Minum. Halal kan? Tinggalin demi puasa. Bersetubuh dengan istri di siang hari. Halal kan? Tinggalin demi puasa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya puasa itu meninggalkan yang halal demi ibadah. Makanya beliau mengatakan, rahasianya kenapa orang puasa cuma dapat lapar dan haus saja, tidak dapat pahala, tidak seperti yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Ini enggak, dia cuma dapat lapar haus. Rahasianya apa? Bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, tidak akan sempurna sampai dia meninggalkan hal-hal yang haram. Masa yang halal saja ditinggalkan, masih ngerjain yang haram? Makanya beliau kemudian mengatakan, "Faman irtakabal muharramat tsumma taqarraba ila Allah Ta'ala bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yatarqa wa yataqarrabu bin nawafil." Artinya, maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang, saya ulangi, maka barang siapa yang mengerjakan yang haram, lalu dia mendekatkan diri dengan puasa, meninggalkan yang halal, ini seperti orang yang meninggalkan amalan wajib, mengerjakan amalan sunnah. Ada manfaatnya? Puasa-puasa matanya masih ditontonkan kepada hal-hal yang haram. Wallahi Pak, kalau bukan karena ada Roja TV, maka saya katakan, tuh, kardusin televisi. Kardusin. Sumber maksiat, wallah. Terutama dalam bulan Ramadan. Dan jangan tertipu. Sinetron Islami, film Islami, talk show Islami. Buang-buang waktu. Tidak ada yang bisa diambil manfaatnya kecuali menghabiskan waktu. Qais ibn Ali rahimahullah pernah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian tamu ini mengatakan kepada Qais, "Ya Qais, kalim nih. Wahai Qais, ayo bicara, ayo kita ngomong, saya tamumu." Jadi Qais itu ketika datang tamu, ketika tamunya bicara, baru dia jawab. Kalau enggak, beliau baca buku, beliau nulis, beliau ngerjain sesuatu. Kalau seandainya tamunya bicara, baru beliau jawab. Maka tamu ini kesal juga. "Ya Qais, kalim nih, wahai Qais, ayo ngomong, saya tamumu." Kata Qais, "Amsikis sams, tahan tuh matahari, baru saya mau ngomong." Tidak akan ada yang bisa kompromi dengan matahari. Terbit, tenggelam. Terbit, tenggelam. Tidak terasa 10 hari terakhir. Tidak terasa lebaran. Lebaran yang hampa, tanpa ibadah dalam bulan Ramadan. Baju baru yang usang, tanpa ibadah dalam bulan Ramadan. Dan saya katakan, di mana-mana ini saya katakan, tahun ini terutama, aib. Masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan tutup, aib, wallahi aib. Aib di tengah-tengah kaum muslim, seakan-akan dia menolak Lailatul Qadar. Seakan-akan dia tidak butuh Lailatul Qadar. Lihat Rasulullah SAW 10 hari terakhir malah tambah semangat. Nah, itu akan kita bahas nanti. Kita akan bahas puasa dulu. Bagaimana puasa yang iman dan berharap pahala ini, sehingga kita tidak masuk ke dalam bulan Ramadan dengan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, minal lagwi war rafas. Sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan sia-sia dan rafas, yang kebiasaan berbicara seputar syahwat dari mulai pusar sampai lutut. Bulan Ramadan keep silent untuk itu. Tidak ada. Ini terutama kadang-kadang laki-laki ini kalau ngumpul-ngumpul, ya, ibu-ibu lihat tuh, laki-laki 5, 6, 7 kalau ngumpul-ngumpul pasti bicarain tidak lebih daripada poligami. Sudah ngakak-ngakak tuh poligami, lihat aja tuh. Ya, bulan Ramadan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan syahwat jauhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wala yafsuq wala yashab." Jika hari puasamu, maka jangan kamu berkata rafat atau berbuat rafat, dan jangan berbuat fasik, dan jangan bertengkar dengan berteriak-teriak. Persis seperti hadis perkataan Jabir tadi. Jika kamu pada hari puasamu, hendaklah kamu penuh dengan wibawa, penuh dengan ketenangan. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbuka. Ini puasa yang hakiki. Puasa yang sebenar-benar puasa. Puasa yang memanfaatkan momen benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, coba jauhi dari mulai sekarang. Kita lihat sekeliling kita, sarana yang melalaikan saya dari beribadah dalam bulan Ramadan. Dan Pak, jangan taruhan deh dengan Ramadan. Jangan judi-judian dengan Ramadan kita. Jangan untung-untungan dengan Ramadan kita. Misalkan, Ustaz, saya akan tetap megang handphone. Insya Allah, Ustaz, baca Quran dalamnya. Ya? Akhirnya apa? Baca Quran satu ayat, alif lam mim, status saya, siapa yang komentar ya? Bohong. Itu namanya taruhan dengan Ramadan. Itu namanya untung-untungan dengan Ramadan. Tahu kapasitas diri. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya. Tahu dia lemah dengan ini, pasti maksiat dengan ini, hilangkan. No way, Ramadan, maaf. Ganti handphone yang 100 ribuan. Enggak ada WhatsApp, enggak ada Twitter, enggak ada Facebook, enggak ada status. Hah? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan taruhan dengan Ramadan kita. Sayang. Dan ingat, cuma 29 atau 30 hari. Ramadan masa. Wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ini malah ngakak ketawa, haha hihi. Acara televisi semakin malam semakin membuat lucu yang semu. Subhanallah. Begitukah kita menghormati Ramadan? Begitukah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi utaqa'u minan nar." Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Saya pernah dengar ceramah, ada orang, Pak, kata beliau ini, syekh dari Saudi. Ada orang dalam doanya, "Allah maghfirli, ya Allah, ampuni aku." Tapi kehidupannya tidak menunjukkan dia minta ampun. Bagaimana mau diampuni? Di dalam setiap malam bulan Ramadan, ada hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Dan kita menginginkan itu. Tetapi kehidupan kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana mau dibebaskan dari api neraka? Maka orang-orang yang tahu benar-benar hakikat Ramadan, dia tidak akan meninggalkan satu menit pun untuk dia bermaksiat untuk dia leha-leha, apalagi sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi, benar-benar rugi. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, radhi ma'af, tersungkur hidung seseorang ke tanah, menunjukkan kehinaan, kerugian yang sangat rugi. Maka berpuasalah yang hakiki untuk tidak menjadi masuk neraka di dalam bulan Ramadan. Baik, yang kedua. Amalan yang kedua yang membuat seseorang tidak masuk ke dalam neraka dalam bulan Ramadan, dan ini amalan sangat-sangat dianjurkan, bahkan para ulama menyatakan ini adalah salah satu gelar dari nama-nama bulan Ramadan. Amalan tersebut yaitu membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran dan memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Para ulama mengatakan seperti perkataan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis, beliau mengatakan, "Jaa Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Telah datang bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran, yaitu bulan khusus baca Quran dan bulan khusus untuk bersedekah. Dari mana ini diambilkan? Dari firman Allah tadi surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wadh-dhulal." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Dari sinilah para ulama mengatakan bulan Ramadan salah satu gelarnya adalah Syahrul Tilawatil Qur'an. Dari Ramadan itu banyak gelar, Pak. Yang pertama syahrus siyam, bulan puasa. Yang kedua syahrut tilawatil Quran. Nanti yang ketiga, yang keempat saya akan sebutkan. Dan itu di situ amalan-amalan semua. Yang kedua yaitu syahrut tilawatil Quran. Makanya kita tidak heran sebagaimana Imam Mujahid rahimahullah di dalam bulan Ramadhan beliau hatam Al-Quran setiap 7 hari. Dan itu mudah bisa di abad milenium ini, abad ke-21, abad ke-15 Hijriah ini, bisa bagi siapa yang benar-benar memaknai Ramadan dengan sesungguhnya. Caranya, misalkan kita atur diri kita, misalkan 1 bulan kita menginginkan 1 kali khatam, berarti 1 hari 1 juz, 1 juz habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, ya, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 1 juz. Akhir bulan selesai khatam. Atau misalkan saya ingin per pekan, per 6 hari, berarti setiap harinya 5 juz. Misalkan habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib juz al-qut, habis isya 2 juz, ya, 5 juz per lembar, 1 pekan selesai. Tapi saya ingatkan ini, bahwasanya seseorang tidak boleh ngoyo terlalu berlebihan dalam hal ini. Karena ketika dia tidak terbiasa sebelumnya, maka nanti mungkin dia akan khatam sekali. Habis itu besoknya dia mau mulai menghela nafas dengan panjang. Kayaknya berat ini. Akhirnya ngutang terus, ngutang. Karena kalau sudah hitungan banyak, ngutangnya banyak, sudah malas. Sedikit, Pak, saya sebelum masuk lagi ke dalam baca Quran, saya ada yang saya lupa, bahwa perhatikan baik-baik. Puasa tadi, masalah puasa, agar tidak masuk ke dalam bulan Ramadan ke dalam neraka, berpuasalah yang hakiki. Saya ingin menunjukkan bahwasanya salah satu isyarat yang dibicarakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Lihat Al-Baqarah 183 sampai kepada Al-Baqarah 187. Ayat 183 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Lihat, agar kalian apa? Bertakwa. Ini 183. Ayat terakhir tentang puasa pada 187. Allah berfirman di akhir ayatnya, kadzalika yubayyinullahu ayati linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah puasa yang bertakwa. Tujuan puasa bertakwa. Puasa-puasa enggak takwa, aneh. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, puasa meninggalkan yang halal tapi tidak takwa, masih mengerjakan yang haram. Maka tujuan puasa Pak, takwa. Takwa menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambah. Kembali kita kepada pembacaan Al-Qur'an. Sekarang kita butuh motivator Ustaz agar banyak membaca Al-Quran. Sebelum saya sebutkan motivator agar banyak membaca Al-Quran, maka saya ingin mengingatkan, hati-hati trik iblis mengganggu manusia. Iblis itu Pak punya pekerjaan cuma satu selama hidupnya, ganggu manusia. Dokter kandungan laki-laki ataupun perempuan baru 5 tahun jadi dokter sudah ahli, ya sudah ahli sekali. Kemudian penjual emas baru 5 tahun jadi penjual emas, dia sudah tahu ini emas beneran atau emas palsu. Penjual batu akik baru beberapa bulan booming batu akik, maka dia sudah tahu, oh ini semprotan di dalamnya, ini asli. Tahu dia. Itu baru beberapa bulan. Iblis tugas dia cuma satu, ganggu manusia dari mulai semenjak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, sampai sekarang. Bagaimana dia tidak ahli sekali? Salah satu keahlian iblis mengganggu manusia adalah iblis akan memberikan kepada manusia bisikan-bisikan agar manusia tersebut bingung menentukan mana yang lebih dahulu dia amalkan. Contoh, sering ditanya dalam bulan Ramadan, Ustaz, bulan Ramadan kan bulan baca Quran. Ya betul. Mana yang lebih utama Ustaz? Menghatamkan sebanyak-banyaknya atau baca Al-Quran satu ayat, faham artinya, tahu tafsirannya, tahu sebab-sebab turunnya, dan tahu hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Yakin itu orang gak akan baca Quran bulan Ramadan. Saya pernah ingat pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, tatkala itu di majlis beliau. Saya dengar beliau ditanya, Syekh, mana yang lebih utama di malam hari? Dan ini nanti akan terjadi tarik menarik dalam bulan Ramadan. Perkara-perkara mana yang lebih utama itu akan terjadi nanti tarik menarik dalam bulan Ramadan. Tujuannya agar kita tidak beribadah. Bingung. Ya, mana baca Quran menghatamkan kah atau membaca tafsirannya kah? Bingung dia. Akhirnya yang terjadi apa? Nonton. Saya tidak tahu Ramadan tahun ini, kalau tahun kemarin Ramadan tahun kemarin salah satu godaannya adalah Piala Dunia. Saya enggak tahu tahun ini. Ya. Apa? Copa America. Ketahuan sudah. Baru disinggung sedikit saja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan itu trik iblis yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim yang disebut dengan at-taswif. Apa artinya taswif? Menunda-nunda amal dengan memperhatikan mana yang lebih dahulu, mana yang lebih akhirnya tidak diamalkan. Makanya beliau mengatakan at-taswif raksu amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda amal adalah modal orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Maka para ikhwah sekalian perhatikan baik-baik. Baik, sekarang kita butuh motivator untuk memotivasi kita agar semangat baca Quran. Dan ingat, semangat baca Quran maksudnya adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Mau dia itu belajar Iqra, mau dia belajar tajwid, makhraj, mau dia masih terbata-bata, lancar, mau dia menghatamkan per hari, per tiga hari, per minggu, per sepuluh hari, terserah. Yang penting banyak interaksi dengan Al-Quran. Wah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz bilang seperti itu. Saya kalau disuruh hatam kayaknya gak bisa Ustaz. Ini godaan iblis nih. Ya, hati-hati. Pokoknya berniat, bertekad memperbanyak bacaan Al-Quran lebih daripada hari-hari sebelumnya. Maka bagaimana motivasinya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang yang membaca Al-Quran itu adalah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim, mendirikan salat, menginfakkan dari apa yang dia beri, dari apa yang kami berikan rezeki kepada dia, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, maka sesungguhnya mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Ini salah satu dari motivator membaca Al-Quran. Dia perdagangan yang tidak pernah merugi. Ingat itu baik-baik. Kapan kita mulai malas dalam Ramadan? Ingat, saya perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kenapa? Membaca Al-Quran perdagangan tidak pernah merugi. Satu, satu hurufnya diganjar 10 hasanah. 10 hasanah. Hasanah di sini maksudnya adalah kebaikan, bukan nama tetangga saya. 10 hasanah. Ini contoh dari membaca Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi. Satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengucapkan alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim itu 30 hasanah. Ini perdagangan yang tidak pernah merugi yang pertama. Yang kedua, perdagangan yang tidak pernah merugi dari hasanah-hasanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Artinya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak akan menghapuskan dosa-dosa. Dalam surat Hud ayat 114. Jadi ini termasuk perdagangan yang tidak pernah merugi selanjutnya. Kebaikan-kebaikan yang banyak menghapuskan dosa. Bukankah tadi satu huruf mendatangkan 10 hasanah? Nah, hasanah-hasanah ini menghapuskan dosa. Itu perdagangan yang tidak pernah merugi. Kemudian perdagangan yang tidak pernah merugi selanjutnya, yaitu walau bagaimanapun seperti yang saya ucapkan tadi, mau lancar, mau tidak lancar, mau terbata-bata, mau masih ikhra, mau masih makhraj, mau masih tajwid, maka dia akan tetap dapatkan pahala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yatata'tau fi wa huwa alaihi syah lahu ajran. Orang yang lancar baca Qur'annya, maka dia akan bersama malaikat yang mulia dan baik. Yang terbata-bata, lisannya berat, maka dia akan mendapatkan pahala dua. Pahala usaha dan pahala membaca Al-Quran. Ini sebab yang ketiga, bahwa membaca Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi. Yaitu sebabnya, bagaimanapun baca Qur'an, lancar tidak lancar, tetap dapat pahala. Tahu tidak tahu maknanya. Ini contoh Pak, pertanyaan yang sering ditanyakan dalam bulan Ramadan. Ustaz, apa hukumnya menghatamkan Quran tapi enggak tahu maknanya sama sekali? Emang kita disuruh tahu maknanya? Kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya tahu maknanya, maka lebih baik. Fabiha wa ni'mah, kata orang Arab. Maka itu yang diharapkan. Tetapi jangan sampai permasalahan-permasalahan tersebut selalu mencekoki kita. Akhirnya yang ada tidak baca Quran. Yang ada seperti itu nantinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, waktu saya habis. Amalan yang ketiga yaitu agar kita tidak masuk neraka dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan syahrul qiyam. Bulan beribadah di malam hari. Arti hadis tadi, barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan untuk beribadah, bukan untuk nonton Copa America ya, karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Saya sedikit ingin menyinggung tentang amalan-amalan di malam hari. Yang pertama ada amalan namanya Qiyamul Lail. Ada amalan namanya apa? Qiyamul Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalil." Wahai seorang yang berselimut, bangunlah malam. Makanya di sini disebut dengan Qiyamul Lail. Apa itu pengertian Qiyamul Lail? Ibadah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Baik itu salat, baca Quran, berdoa, berzikir, itu namanya qiyamul lail. Ada nanti namanya salatul lail, salat malam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul lail matna matna." Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka pengertian salat malam adalah salat yang dikerjakan di malam hari, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, baik di awal malam atau di akhir malam, itu namanya salatul lail. Ada namanya tahajud, salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan dari malam bangunlah untuk salat tahajud sebagai amalan sunnah untukmu. Pengertian salat tahajud adalah salat yang dikerjakan baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan setelah tidur. Berdasarkan ayat ini, Al-Isra ayat 79. Kemudian ada istilah yang terakhir yaitu salatut tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan dan dikerjakan di awal malam. Dikerjakan di apa? Di awal malam Ramadan. Ini salat tarawih. Ini istilah-istilah yang harus kita pahami. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, agar tidak masuk neraka dalam bulan Ramadan, kerjakan amalan ketiga ini. Bahwa Ramadan salah satu gelarnya adalah syahrul qiyam, bulan bangun malam untuk ibadah. Terutama Pak, saya mohon untuk diri saya pribadi dan bapak ibu saudara saudara, rubah cara hidup kita, rubah. 10 hari terakhir Ramadan, no way mall, no way supermarket, no way buat kue, gak ada. Sayang Pak. Ya, kapan Ustaz beli bajunya? Memang harus baju baru? Enggak. Yang dianjurkan adalah baju yang paling bagus yang kita miliki. Kalaupun ingin beli baju baru, silakan sekarang. Ustaz, enggak ada yang keluar seperti lebaran. Ada aja alasannya, subhanallah. Ya hajib dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diatur waktunya. Wallahi Pak, saya. Maka saya katakan di mana-mana ini sudah saya ungkap di mana-mana. Aib sebuah masjid, terutama di negara kita di Indonesia. Malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asha ahya al-laila. Beliau begadang malam kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begadang malam. Ya. Bukan main domino, bukan. Bukan main catur, begadang malam untuk ibadah. Dari mana? Wa aiqadu ahla, bangunkan keluarganya. Jadda dan bersemangat beribadah. Wa syaddal mi'zar, dan mengikat tali sarung. Kata para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan kinayatun 'anil bu'di minal jima'. Kata kiasan mengikat sarung adalah kata kiasan untuk menjauhi dari berjima dengan istri di 10 hari terakhir bulan Ramadan, meskipun mubah, boleh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa bangun malam di bulan Ramadan. Sedikit menyinggung tentang bangun malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah ditanya, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail fi Ramadan?" Bagaimanakah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan tatkala malam hari? Maka Aisyah bercerita, "Maka ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan tidak pernah ataupun di selainnya tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Kamu jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat lagi 4 rakaat, maka kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Rasulullah SAW. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatut tarawih 11 rakaat plus witir. Ya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya setelah 4 rakaat beliau istirahat. 4 rakaat beliau istirahat. Tetapi makna 4 rakaat di sini dijelaskan dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna." Salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyya ahadukum subha falyutir bi wahidah. Jika takut salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia berwitir 1 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa wallahu a'lam, tidak mengapa menambah dari 11 rakaat. Yang keliru itu Pak, yang tidak sholat terawih, itu paling keliru. Adapun permasalahan 11, 23, maka itu jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat. Tetapi kita meyakini yang paling utama adalah 11 rakaat. Jika ada yang 23, maka tidak mengapa. Cuma logika dasarnya adalah yang 23 rakaat, meskipun ya, meskipun setelah Al-Fatihah selalu Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah kullahu ahad, Al-Fatihah kullahu ahad, sampai 23 rakaat. Meskipun seperti itu, logika dasarnya yang 23 rakaat pasti lebih lama dibandingkan yang 11 rakaat. Ini terbalik kadang-kadang. Yang 23 rakaat seperti kereta api di Jepang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Itu sedikit tentang salat malamnya Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila." Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahalanya salat semalaman suntuk. Permasalahan klasik, Ustaz, setelah sholat isya ada sholat terawih, nanti jam 2 juga ada sholat terawih, maka hadis ini berlaku pada yang mana? Dua-duanya. Yang tidak berlaku yang gak sholat, ya, dua-duanya, karena dia umum, baik itu jemaah pertama ataupun jemaah yang nanti isya pas tahajud qiyamul lail, dua-duanya masuk. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, cepat, amalan agar tidak memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan, di dalam masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, yaitu bahwa Ramadan terkenal dengan syahrul jud, syahr kedermawanan, bulan dermawan. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagus anak, dikasih nama anak bagus juga, Jud. Jangan judi, jangan Jud. Ya. Jud itu artinya dermawan, pemberi. Jud. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan mengerjakan kebaikan, dan lebih dermawan lagi kalau dalam bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas menggambarkan dermawannya Rasulullah dalam kebaikan. Lihat, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan untuk mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang mengalir. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, ketika Abdullah bin Abbas menyamakan kebaikan dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan angin yang mengalir. Sifat angin bagaimana? Terus mengalir tanpa terputus. Maka dermawannya Rasulullah tidak pernah terputus. Yang kedua, angin mengalirnya tidak sedikit tetapi banyak, maka dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan sangat banyak. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, jadi orang yang cerdas. Saya ingin cerita di hari-hari pertama ini, siapa yang pernah ke Masjid Nabawi di hari-hari pertama Ramadan pasti mendapat ini. Saya setiap tahun, hampir 5 tahun saya ke sana, di sana setiap tahun pasti mendapati hari-hari pertama di Masjid Nabawi orang tengkar, kelahi, meskipun tidak tonjok-tonjokan, kelahi, teriak-teriak. Kenapa? Habis asar biasanya, mau buka, hari pertama buka, dia mengatakan apa? Dari sini ke sana saya habis asar sudah meletakkan plastik di sini. Ini lapak saya untuk buka puasa. Yang satu mengatakan, enggak, saya 7 turunan di sini. Ente mau apa? Lihat, tengkarnya lapak buka puasa, bukan lapak parkiran. Hah? Cari pak. Orang-orang, jadilah orang-orang cerdas di bulan Ramadan. Lihat di jalan-jalan, lihat di trotoar-trotoar. Di masjid mungkin sudah banyak, di Masjid Agung Al-Azhar mungkin sudah banyak yang membukakan puasa. Lihat di jalan-jalan, lihat di traffic light, di lampu merah. Orang mungkin tidak bawa apa-apa, kasih, buka puasa. Ini orang cerdas. Ya, beramal yang benar-benar beramal, dia usahanya diganjar, buka puasanya diganjar. Bukankah usaha kita bawa, kita nunggu azan, pas azan buka baru kita bagi-bagikan, itu tidak gratisan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada dia. Dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ingat pak, bulan Ramadan, ingat dari saya. Mohon, ingat dari saya. Jangan sembarang puasa, sembarang baca Quran, asal, sembarang qiyamul lail, sembarang dermawan. Tidak. Tapi lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Baihaqi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan sebuah amalan, dia mengerjakannya dengan telaten, maksimal. Benar-benar usaha, ingin benar-benar dapat pahala. Maka kemudian perlu diperhatikan, untuk membukakan puasa tidak perlu menyediakan nasi uduk, enggak. Bukankah Aisyah bercerita Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Artinya apa? Bentengi diri kalian walau hanya dengan bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma itu bukan berarti, emang harga setengah kurma berapa Ustaz? Bukan. Bukan untuk ditanya harganya. Itu menunjukkan kepada qillah, sedikitnya orang yang membukakan puasa. Artinya dengan walau hanya sedikit saja dia dapat pahalanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sa'im min ghairi an yanqusa min ajri sa'im syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala puasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut. Itu amalan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, agar tidak masuk ke dalam neraka dalam bulan Ramadan, maka perhatikan baik-baik, bulan Ramadan disebut dengan bulan syahrud du'a, bulan untuk banyak-banyak berdoa. Rugi Allah menyediakan doa dikabulkan, kita tidak pernah berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi Ramadhan, inna likulli abdin fi Ramadhan da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap hamba di dalam bulan Ramadhan memiliki doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kelima agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la turaddu da'watun." Tiga orang yang tidak ditolak doanya. Di antara tiga orang tersebut adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, "Hina yuftir," ketika sedang berbuka. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang kelima agar kita benar-benar maksimal tidak masuk ke dalam neraka dalam bulan Ramadan, masuk dapat ampunan Allah, dapat itqun minan nar, dimerdekakan dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah adalah, maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ini saya percepat karena waktu habis. Yang keenam, yaitu agar kita benar-benar tidak masuk neraka dalam bulan Ramadhan, maka seperti yang saya ucapkan tadi, amalkan puasa dengan teliti dari mulai sahur dan berbuka. Amalkan puasa dengan teliti, baik itu tatkala sahur atau tatkala berbuka. Perhatikan baik-baik. Misalkan dalam perihal bersahur, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan sahur. Beliau bersabda, "Fala tad'u as-sahuru akluhu barakah, fala tad'u." Hadis riwayat Bukhari. Makan sahur, makannya itu berkah, maka jangan tinggalkan. Ini satu. Yang kedua, sahurnya Rasulullah, ini yang saya sebut teliti dalam mengamalkan amal, Pak. Teliti dalam mengamalkan sunnah. Sahurnya Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersahur padengan tamar, kurma yang sudah kering. Ya, kurma yang sudah kering. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersahur dengan kurma yang sudah kering dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Mohon maaf, bukan hadis dari Anas, dari Abu Hurairah. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma. Kurma yang sudah kering. Maka coba beli, sediakan di rumah kita demi benar-benar puasanya dengan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, kalau seandainya tidak ada kurma, maka tidak, jangan dipaksakan. Silakan yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, as-sahur kulluhu barakah. Sahur seluruhnya ada berkah. Maka janganlah tinggalkan. Walau an yujri'a ahadukum jur'atan min ma. Walaupun salah seorang dari kalian meneguk satu tegukan air, yang penting dia bersahur. Kemudian sahur yang teliti juga sesuai dengan petunjuk Rasul, bersahurnya sekitar 15-20 menit sebelum azan. Sebagaimana dalam hadis Zaid ibn Usama ibn Zaid, yaitu apa? Zaid ibn Thabit. Beliau bercerita, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kami pernah bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur kami langsung pergi menuju salat subuh. Artinya setelah sahur sebentar langsung diadzankan salat subuh. Ini menunjukkan bahwa pengakhiran sahur lebih utama dibandingkan di awal. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara bersahur. Yang kedua, cara berbuka. Agar tidak masuk ke dalam neraka dalam bulan Ramadan, berbukalah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan akan hal itu, yaitu perhatikan baik-baik, berbuka sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka dengan kurma yang rutab. Di zaman yang begitu canggih ini, maka rutab mungkin sampai kepada kita. Rutab adalah kurma yang baru matang, yang masih basah, bukan yang kering. Dan ini sifatnya hanya anjuran. Kalau seandainya tidak mampu, maka silahkan kerak telur boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, mungkin ini pengantin baru, boleh gak kami berbuka tanpa kurma, tanpa air? Kami berbuka dengan itu, Ustaz. Ya itu hakmu. Masa saya melarang? Uhilla lakum lailatul shiyam. Dihalalkan bagi kalian malam puasa untuk berbuat bersetubuh dengan istri, bergaul di atas ranjang dengan istri. Itu halal. Ya, ada pertanyaan lain. Kalau di Banjarmasin saya kupas ini detil sedetil-detilnya, permasalahan-permasalahan seputar puasa. Ya, kita punya kajian pra-Ramadan. Intensif, kajian intensif pra-Ramadan, di antaranya permasalahan-permasalahan seputar puasa. Di antaranya yang kita bicarakan yaitu, bolehkah seorang bersafar dengan niatan agar bisa bergaul dengan istrinya? Jadi dia sengaja bersafar gara-gara agar bisa bergaul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Paham pertanyaannya? Hah? Paham? Pokoknya kalau malam-malam bicarakan seperti ini, gak ada yang tidur pokoknya. Ya? Maka jawabannya apa? Boleh. Tidak mengapa, tapi dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia berbuka di siang hari bulan Ramadan, karena dia musafir. Tetapi kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, lebih baik dia menunggu sampai malam. Silakan situ sepuas-puasnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan seputar puasa. Ya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, puasa itu saking pentingnya, kita harus mempersiapkan Ramadan dengan dan puasa dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat, ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, itulah seputar awas masuk neraka dalam Ramadan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Pesan saya sebelum saya tutup, perhatikan baik-baik. Bikin planning. Yang kedua, minta doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah. Wallahi Pak, manusia lemah. Kita cuma bisa bikin planning-planning, bisa bikin rencana-rencana, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak memudahkan, mungkin hari pertama langsung sakit. Ya, wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Pertanyaan pertama, adakah pembenaran membaca Al-Quran di masjid dengan mengeraskan suara atau dengan pengeras suara pada saat bulan-bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya? Maka jawabannya saya katakan lebih baik dia membaca Al-Quran tanpa mengeraskan suara melalui mic yang ada di luar. Kalau ingin mic dalam silakan. Tapi kalau yang ada di luar maka lebih baik tidak. Disebabkan beberapa sebab. Satu, lebih menjaga hati. Ya, ada perkataan, kalau tidak salah perkataan Imam Al-Qurtubi, "Uktumil hasanat kama taktumis sayyi'at." Sembunyikan amal ibadah sebagaimana kamu menyembunyikan sangat mahir dosa-dosa. Kita akan sangat lihai menyembunyikan dosa-dosa. Maka sembunyikan selihai-lihainya amalan-amalan kita. Sebab yang kedua, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Innal nafsika 'alaiha haqqun." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak. Dan sesungguhnya wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya seseorang mempunyai hak. Kasihlah hak yang pada tempatnya. Maksudnya orang di sekitar masjid mungkin ingin istirahat, mungkin ingin beribadah yang lebih khusyuk tanpa mungkin mendengar suara dari luar dan semisalnya. Maka ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kita diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, sebagai tadarru', menunduk dan sembunyi. Adapun dikatakan bahwa dilarang ataupun tidak dikatakan bagus untuk membaca Al-Qur'an dengan suara mik dari luar, suara mik keluar didengar oleh orang kampung, itu menghilangkan syiar Islam, syiar Ramadan, maka tidak dikatakan juga seperti itu. Ya, tidak dikatakan juga seperti itu. Jadi banyak maslahat-maslahat dalam hal ini. Kalau seandainya mik dalam, maka itu mungkin bisa masih dimaklumi, wallahu a'lam. Ibu saya meninggal, tapi di keluarga saya ada 100 hari diadakan di bulan Ramadan. Apakah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apapun amalan yang dikerjakan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya bisa mengucapkan hadis Rasul, riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya batal. Wallahu a'lam. Jadi tidak berubah hukumnya, baik dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, enggak berubah hukumnya. Karena itu sebuah akidah bahwa amalan yang tidak didasari dari nas Al-Qur'an ataupun hadis tidak akan diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana prioritas sedekah terutama di bulan Ramadan? Berdasarkan Al-Baqarah 215 dan hadis Abu Hurairah, mulai dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Riwayat Jabir dalam Sahih Muslim, "Mulailah dari dengan dirimu, maka bersedekahlah terhadapnya. Jika ada kelebihan maka untuk istrimu, jika ada lebih maka untuk kerabatmu, jika ada lebih maka untuk ini dan itu." Sedangkan di bulan Ramadan muncul banyak yang minta sedekah di masjid, anak yatim, anak kegiatan sosial, maka jawabannya sedekahi semuanya. Tentunya di sana ada skala prioritas. Tadi saya di STIP mengatakan, di antara para pengurusnya saya bilang, dalam konsep dalam beribadah dalam agama itu namanya konsep skala prioritas yang disebut dalam bahasa Arab al-aulawiyyah. Al-aulawiyyah artinya skala prioritas. Saya beri contoh dalam masalah sedekah ini. Seorang yang bersedekah, maka ada sedekah kepada miskin, ada sedekah kepada kerabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, was-shadaqatu 'ala dzir rahim shadaqatun wasilah." Bersedekah terhadap orang miskin sedekah, dan sedekah terhadap orang kerabat itu dua pahala. Pahala sedekah dan menyambung kekerabatan. Maka yang seperti ini skala prioritas, termasuk di dalamnya nanti bulan Ramadan itu skala prioritas sangat banyak. Misalkan ada orang mendahulukan tarawih semangat, ya, tetapi sholat subuhnya terlambat, ini gak manfaat tarawihnya. Nah, itu skala prioritas. Dalil yang menunjukkan skala prioritas, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang aku wajibkan atasnya lebih aku sukai dibandingkan yang lain. Ini menunjukkan amalan wajib lebih didahulukan amalan sunnah. Timbul skala prioritas yang lain. Misalkan, Ustaz, di dalam bulan Ramadan kita dituntut untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau kita lagi kerja, gimana? Sama, skala prioritas. Mana yang lebih dahulu, Pak? Kerja. Kenapa? Karena kita kerja, itu kita menjual waktu kita demi dapat gaji. Yang menggunakan waktunya di selain pekerjaan, ditakutkan dia mengambil harta yang haram. Ini Pak, poin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tentang skala prioritas. Ini gaya hidup seorang muslim ya, skala prioritas. Saya beri contoh sering dalam sedikit menyinggung tentang keluarga muslim. Oh, bapak-bapak, saya enggak tahu ini penyakit bapak-bapak atau ibu-ibu. Mohon maaf ya. Kadang-kadang sebagian pasangan, baik suami atau istri, kalau di luar rumah, wah, ngobrol sama temannya luar biasa. Ganti-ganti tema. Tema politik, ekonomi, pendidikan, sampai kepada beras plastik. Itu enggak selesai-selesai ngobrolnya. Ngobrol di samping tukang gorengan. Pak, gorengannya sudah selesai, Pak. Habis gorengan saya gara-gara bapak. Saya mau pulang. Silakan pulang, kan belum selesai. Tapi giliran ngobrol sama istri 5 menit tengkar. Paham maksud saya? 5 menit ngobrol, tengkar. Enggak ada asap, enggak ada apa, tengkar. Malam yang aturan habis sholat isya kita ngobrol itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 5 menit tengkar. Sudah, kamu ngadap sana, saya ngadap sini. Malam ini lu gua end. Malam doang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu skala prioritas keliru. Ini banyak skala-skala prioritas yang tidak dilakukan oleh sebagian kaum muslim. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya mengenai Lailatul Qadar. Apabila ada seseorang yang dalam ibadah di bulan Ramadan masih biasa-biasa saja tapi bukan buruk. Lalu pada suatu hari di 10 malam terakhir dia beribadah sangat baik dan kebetulan malam itu adalah ternyata malam Lailatul Qadar. Apakah orang tersebut mendapatkan pengampunan pahala penuh Ramadan? Iya. Selama dia beribadah di dalam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ingat, kebiasaan akan mendorong seseorang untuk semangat beribadah. Yang ketika sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan biasa-biasa saja, maka jangan pernah berharap 10 hari terakhir bulan Ramadan dia bisa kuat dan maksimal. Karena orang bisa karena Allah. Bagaimana dalam Islam menilai pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan langgam Jawa, langgam janggam Jawa, seperti yang terjadi pada sebuah perayaan? Maka jawabannya, perhatikan. Satu, saya sudah pernah jawab ini. Pembacaan Al-Quran itu sifatnya mutawatir. Dalam artian mutawatir, kita mendapatinya dari guru kita. Guru kita mendapatinya dari yang lain, dari gurunya. Gurunya terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Begitulah yang dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka tidak pernah kita dapatkan yang seperti itu bacaannya. Satu. Yang kedua, apabila langgam tersebut meniru lagu ataupun jenis musik, maka tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ini haram hukumnya. Dua. Yang ketiga, tujuan membaca Al-Quran, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan Al-Quran termasuk zikir yang paling utama. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Maka bukan mendatangkan ketenangan yang membaca Al-Quran dengan langgam-langgam yang bukan sesuatu yang bisa kita ambil dari guru-guru kita terdahulu. Maka janganlah kita terlalu berlebihan di dalam perkara hal-hal yang tidak perlu dibuat seperti itu. Bacalah seperti biasa. Karena tujuan Al-Quran adalah untuk menenangkan hati, untuk memberikan petunjuk, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada orang yang mendengarnya. Ini pada ayat. Sedangkan langgam kalau seandainya langgam yang dimaksud adalah seperti maqamat, seperti ada maqamat sabah, ada maqamat cara alunan-alunan membaca Al-Qur'an, maka ini tidak mengapa, dan ini masuk kepada hadis Rasul, man lam yataghanna bil Qur'an alaysa min, barang siapa yang tidak membaguskan suara tatkala membaca Al-Qur'an maka bukan masuk dari langgam itu, ya, tetapi dia adalah termasuk daripada maqamat, seperti misalkan qori-qori yang terkenal di tengah kita yang membaca dengan suara-suara yang merdu, maka ini termasuk daripada untuk mengingatkan kepada manusia. Itu pun tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi wallahu alam, jawaban-jawaban itu yang bisa saya sampaikan tentang pembacaan Al-Quran seperti itu. Bagaimana dengan ajaran Islam yang liberal? Kenapa bisa terjadi? Maka jawabannya bisa terjadi karena mereka mendapatkan syubhat. Dan aslu fitnati syubhat, sumber ujian syubhat adalah taqdimul aql ala syara', lebih mendewakan akal dibandingkan syariat. Itu inti liberalisme, lebih mengutamakan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah. Dan Imam Luqai menjelaskan ujian manusia itu ada dua, asyubhah wa syahwah, syubhat dan syahwat. Syubhat timbul karena taqdimul aql ala syara', lebih mendahulukan akal dibandingkan syariat. Syahwat timbul kenapa? Taqdimul hawa ala asyara' wal aql, lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Dan yang paling berbahaya dari dua syubhat ini, syahwat bisa menyebabkan apa? Contoh-contoh orang yang terkena ujian syahwat bisa menyebabkan apa? Zina, syahwat wanita. Bisa menyebabkan apa? Korupsi, syahwat harta. Bisa menyebabkan apa? Sogok, syahwat tahta, kejabatan. Ya, dosa besar semuanya. Tapi orang kalau kena syubhat, karena ujian syubhat, apa bisa menyebabkan apa? Hah? Kemunafikan, kezindikan. Maka Imam Luqai mengatakan bahwa yang lebih besar dari dua ujian ini adalah ujian syubhat, karena dia bisa menyebabkan kemunafikan, kezindikan. Ya, masa ada orang yang mengatakan semua agama sama, itu akalnya di mana? Nggak bisa dikatakan semua agama sama. Yang menyembah satu Allah, Allah Al-Ahad, tidak bisa disamakan yang menyembah tiga Tuhan. Yang menyembah Al-Khaliq tidak bisa disamakan dengan menyembah sapi, dengan menyembah salib, nggak bisa disamakan. Ya, yang menyembah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, masa disamakan dengan itu? Hanya demi ingin mengatakan kerukunan beragama. Ingat Pak, kerukunan beragama yang diusung oleh kaum liberal itu hanya sebagai step yang semestinya tujuan mereka adalah meniadakan hukum Allah. Karena mereka mengatakan tidak ada hukum benar mutlak di dunia ini. Semuanya relatif. Maka kita katakan perkataan Anda sekarang pun relatif. Ini, dan itu awas hati-hati karena syubhat itu. Terakhir, Saya punya teman yang tadinya kami sangat dekat, tapi setelah saya berhijrah, berjilbab, dan ikut kajian salaf, saya sengaja menjauh darinya karena saya tidak tahan dia selalu mempermasalahkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti celana cingkrang, jenggotan, jilbab besar. Saya memilih menjauh karena saya sudah bingung dengan cara apalagi untuk mengingatkannya. Bagaimana cara agar senantiasa bersabar menghadapi orang seperti itu? Perhatikan. Ada hadis riwayatkan di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, hadisnya berbunyi begini, alladhi yu'ashirun nas wa yasbir ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang yang bergaul, bermasyarakat dengan manusia dan dia sabar atas kelakuannya, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar atas kelakuan masyarakat. Ini harus dipegang, ini hadis Rasul. Maka saya nasihat kepada seorang perempuan ini, mungkin yang bertanya adalah perempuan ataupun semua jamaah yang hadir di sini, laki-laki ataupun perempuan, tatkala menghadapi orang-orang seperti ini, maka yang ada bisa kita lakukan cuma menyampaikan hidayah di tangan wa ma'alaina illal balagh. Ingat, saat kita menyampaikan tidak ada tugas lain kecuali menyampaikan. Adapun amru, perkara petunjuk, Nabi Muhammad SAW saja dikatakan oleh Allah, laisalaka minal amri syai. Wahai Muhammad, itu bukan urusan, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesudah menyampaikan banyak-banyak berdoa. Mungkin satu kalimat yang diberikan petunjuk oleh Allah di dalamnya lebih masuk ke dalam relung hati dibandingkan 100 pertemuan kali 100 kalimat. Maka banyak-banyak berdoa agar orang tersebut dibukakan pintu hati, agar orang tersebut menerima, tidak mengejek sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu alam. Cukup kiranya karena waktunya sudah 9:30. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk dari saya pribadi, sekali lagi saya pesan. Ya. Dan ini pesan di mau memasuki Ramadan. Jangan taruhan dengan Ramadan nanti. Sayang. Saya jadi ingat ibu saya tahun kemarin adalah ternyata tahun terakhir beliau Ramadan, dan tahun itulah saya benar-benar full satu bulan penuh menemani beliau untuk berpuasa Ramadan. Apa yang beliau minta insyaallah disediakan. Ternyata itu Ramadan terakhir, dan itu tidak menutup kemungkinan ini Ramadan terakhir untuk kita. Maka berdoalah kepada Allah. Hamba lemah, kita ini lemah, banyak godaan terutama di zaman sekarang, banyak, betul-betul banyak godaan, gadget, majalah, televisi, lingkungan, betul-betul banyak. Maka orang yang benar-benar menggunakan Ramadan seakan dia asing, seakan dia asing di tengah manusia. Maka berdoalah kepada Allah agar kuat, benar-benar ingin dapat Lailatul Qadar. Wallahi, Pak, rugi. Orang diberikan waktu 10 hari terakhir, ternyata dia tidak dapat Lailatul Qadar. Benar seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Lailatun fihi khairun min alf syahr. Man hurima khaira, hurimal khaira kullah. Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tidak dapat Lailatul Qadar diharamkan dari seluruh kebaikan. Idul Fitri pakai peci baru, pakai semuanya baru, tetapi hatinya apa? Kenapa? Karena enggak dapat Lailatul Qadar. Maka dan Lailatul Qadar tidak mengenal darah. Tidak mungkin Lailatul Qadar untuk darah biru saja. Tidak mengenal darah, tidak mengenal status. Maka semua dari kita bisa mendapatkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menyimpulkan, tapi mungkin bisa saya rangkum sedikit untuk 5 poin yang kita bisa persiapkan untuk di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu terkait peribadah di bulan Ramadan ini karena iman dan harap pahala. Kemudian kedua, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, beribadah di malam hari. Kemudian bulan terbawa bisa menjadi pemberi. Dan kemudian yang kelima, bulan banyak berdoa. Dan yang terakhir, amalkan puasa dengan ini. Dan ya, 6 poin itu menjadi mungkin bisa dikaitkan kembali kepada ikhwan Al-Fatihah yang hadir pada malam ini untuk bisa membaca kembali jika ada yang mencatat juga. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk yang berpuasa, tapi hanya mendapatkan hal semua.